Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Terakhir kita membahas pada kesempatan yang telah lalu adalah pembahasan bait yang ke-36 dari risalah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah lil 'Allamah Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, yaitu pembahasan tentang syurut dan mawani', syarat-syarat dan juga mawani' pada suatu hukum, di mana hukum itu tidak ditetapkan kecuali setelah terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang semua mawani', penghalang-penghalangnya. Ketika syarat-syarat terpenuhi dan mawani', penghalang-penghalang itu terangkat, disitulah kemudian kita mengatakan hukum itu berlaku. Suatu hukum itu tetap atau dikatakan sah ila akhirih. Ini pada ucapan beliau rahimahullah, wala yatimmul hukmu hatta tajtami' kullu syuruti wal mawani'u tartafi'. Naam. Dan dikatakan oleh beliau rahimahullah bahwasanya ini adalah aslun kabir. Hadza aslun kabir wa qa'idatun 'azimah. Demikian beliau membuka syarahnya. Dan memang demikian ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Orang yang memahami kaidah ini maka dia akan meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Orang yang memperhatikan kaidah ini, memperhatikan syurut, syarat-syarat, memperhatikan mawani', maka dia akan memberikan hukum dengan benar. Di situ dia akan meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Berbeda dengan orang-orang yang tidak memperhatikan ini, tidak memperhatikan syurut, ya, tidak memperhatikan mawani', maka dia akan serampangan di dalam memberikan hukum, menghukumi fulan kafir padahal belum terpenuhi syarat-syaratnya, menghukumi fulan mubtadi' padahal ada mawani', penghalang-penghalang yang menghalangi kita memberikan hukum atas orang tadi, memberikan hukum bahwasanya suatu amalan itu sah, ya, padahal tidak sah. Orang ditanya tentang masalah ibadah haji misalnya, ya syekh atau ya fulan, saya ketika ibadah haji melakukan ini, itu dan seterusnya, apa hukumnya? Karena dia tidak mengerti ahkam, tidak mengerti syurut, tidak mengerti mawani, dia sembarangan saja mengatakan, oh tenang saja, ibadah kamu sah. Padahal ternyata ya ada syurut yang tidak terpenuhi. Naam. Terlebih antum ikhwatil kiram duat yang akan terjun di masyarakat, di dalam dakwah, akan banyak pertanyaan-pertanyaan tentang hukum. Ya, akan banyak pertanyaan-pertanyaan tentang hukum. Ya. Seorang laki-laki datang kepada antum, saya seperti ini, mengatakan ini itu tentang istri saya, apakah kemudian telah jatuh talak, cerai? Naam. Ini juga hukum yang kita ditanya oleh seseorang, oleh manusia. Nah, kalau kita tidak memperhatikan syurut, syarat-syarat, tidak memberikan mawani, tidak memperhatikan mawani, maka akan sangat-sangat mungkin seorang memberikan hukum yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Maka benar kata beliau rahimahullah bahwasanya ini adalah aslun kabir, karena masuk ke dalamnya ya banyak bab, banyak masail. Diawali oleh beliau rahimahullah ya dengan contoh yang paling besar, yaitu tauhid. Sudah kita baca ikhwan, tauhid adalah lubbul yani syariah, inti dari syariat adalah tauhid. Semua nabi, semua rasul mengajarkan ini. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Naam. Dan kami sungguh telah mengutus pada masing-masing umat ya, rasul-rasul yang mereka semuanya menyerukan dengan seruan yang sama. An ya'budullaha wajtanibut taghut. Beribadahlah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah sesembahan selain Allah. Dan tauhid ini adalah amalan yang musmirun, memberikan buah dan faedah yang besar fit dunia wal ukhra, di dunia dan di akhirat. Namun perlu diketahui, seorang tidak mungkin akan memetik buah-buah itu kalau tidak terpenuhi syarat-syarat di dalam dia mentauhidkan Allah, dan tidak dia perhatikan atau tidak dia hilangkan semua mawani' yang menjadikan tauhidnya tidak sah dan tidak diterima. Maka disebutkan oleh beliau rahimahullah syurut dari kalimat la ilaha illallah yang harus terpenuhi, sehingga tidak sembarang orang hanya mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia terbebas dari siksa neraka, seperti halnya orang-orang munafikin. Orang-orang munafikin mereka fasih dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tetapi ternyata mereka fiddarkil asfali minan nar, berada di neraka yang dasar, dan mereka khalidun fiha, kekal di dalamnya. Ma'a annahum yaquluna la ilaha illallah, padahal mereka mengucapkan la ilaha illallah. Limadha? Kenapa tidak mendapatkan buah itu? Karena mereka tidak memenuhi syarat-syaratnya. Naam. Dan seterusnya ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Ya. Beliau sebutkan pembahasan tentang ini. Ya. Kemudian beliau mengatakan, fa idza fahimta hadza fahimta an-nusus allati fiha ay man ata bitauhid hasala lahu kadza wandafa'a anhu kadza. Jika engkau telah memahami kaidah ini, memahami kaidah ini bahwasanya hukum itu tidak sempurna kecuali ketika terkumpul syarat-syaratnya dan hilang semua mawani', kalau kamu faham kaidah ini, maka kamu akan memahami nusus, nas-nas Al-Qur'an atau sunnah yang menyebutkan tentang keutamaan tauhid, ya, tentang buah-buah dari tauhid, seperti man ata bitauhid, siapa yang melakukan tauhid hasala lahu kada, maka dia akan mendapatkan ini, akan mendapatkan itu, wandafa'a anhu kada, dan dia akan diselamatkan dari ini dan itu. Nas-nas yang menyebutkan keutamaan-keutamaan tauhid itu, innahu laisa mujarradul qaul, bukan sekedar mengucapkan dengan lisan, ya, bukan sekedar mengucapkan dengan lisan. Ketika Nabi mengatakan qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkan la ilaha illallah tuflihu, kalian akan beruntung dengan semua jenis falah, keberuntungan. Maksud dari Nabi bukan hanya sekedar qulu bil qaul, bukan hanya sekedar mengucapkan dengan lisan sebagaimana difahami dari nusus. Laisa mujarradul qaul, bukan sekedar ucapan. Namun harus dengan hati, dengan jawarih. Naam. Dan subhanallah, ini nikmat yang besar ketika seorang diberi pemahaman ini. Ba'dun nas, sebagian manusia menganggap mengucapkan la ilaha illallah cukup, sudah merasa aman, sudah. Yang penting sudah mengucapkan la ilaha illallah, selesai sudah urusannya. Tidak memikirkan sholat, tidak memikirkan syirik, tidak memikirkan dan seterusnya. Dan kalau antum melihat dalam kitab Kasus Syubhat, ya, di antara syubhat musyrikin adalah, naam, orang merasa cukup dengan kalimat mada la ilaha illallah. Cukup dengan la ilaha illallah, kemudian dia akan mendapatkan kebaikan, selamat dari neraka, wa in fa'ala ma fa'al, meskipun melakukan apapun dari perbuatan jelek, meskipun syirik dia lakukan. Waliyadu billah. Ikhwatul kiram rahimani rahimakumullah. Wa kadzalika, demikian pula an-nusus allati fiha man qala kadza aw amila kadza, demikian pula nas-nas yang lain, barang siapa yang mengucapkan ini maka akan mendapatkan seperti ini, barang siapa yang melakukan ini maka dia akan mendapatkan itu. Naam. Innamal murad, tetapi yang dimaksud bukan sekedar mengucapkan saja, tidak. Innamal murad, tetapi yang dimaksud adalah al-qawlut tam wal amal at-tam, mengucapkan dengan sempurna, wal amal at-tam, dan mengamalkannya dengan sempurna. Wa huwa alladhi ijtama'at syurutuhu wa intafa'at mawani'uhu, dan kapan suatu amalan itu dikatakan sempurna, jika terpenuhi syarat-syaratnya dan terangkat mawani'nya. Naam. Wabillahi taufik. Siapa yang mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdih, man qala subhanallahil azim wa bihamdih, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah, maka akan ditanamkan untuk dia satu pohon korma di jannah. Naam. Mengucapkan ini bukan sekedar mengucapkan, namun juga ma'al yakin, dengan keyakinan apa yang diucapkan oleh Nabi, yang dijanjikan oleh Allah Jalla wa'ala, bersama dengan keyakinan bahwasanya al-jannah haqqun wa'n-naru haqqun, dan diucapkan dengan keikhlasan. Nah, di atas tauhid dia ucapkan ini, subhanallahil azim wa bihamdih. Demikian pula kalimatani khafifatani ala lisan, dua kalimat yang ringan diucapkan dengan lisan, namun sangat dicintai oleh Ar-Rahman Allah, dan sangat berat di timbangan, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Bukan sekedar ucapan dengan lisan. Naam, ini amalan lisan, sahih. Tetapi di sana ada syurut yang harus terpenuhi. Taib, keyakinan yang harus dia yakini. Wabillahi taufiq, ada syurut, ada mawani' yang harus di hindarkan olehnya. Naam. Kemudian beliau melanjutkan pembahasan, ya. Wa min a'dhami syurutil a'mal kulliha al-ikhlas wa kaunuha 'ala sunnah. Taib. Sekarang beliau akan masuk kepada pembahasan lebih dalam. Ternyata kaidah ini masuk ke dalam semua amalan. Taib. Masuk dalam ibadah sholat, zakat, puasa, haji, semua ibadah. Yaitu ibadah tidak akan sah, amalan tidak akan diterima ketika terpenuhi syarat-syaratnya. Wa min a'dhami syurutil a'mal, dan termasuk sebesar-besar syarat dari amalan semuanya tanpa kecuali, semua amalan harus terpenuhi syarat ini agar diterima, adalah syartan, dua syarat. Al-ikhlasu lillah, amalan itu dilakukan ikhlas karena Allah. Wa kaunuha ala sunnah, dan amalan itu dilakukan sesuai dengan sunnah. Naam, baru amalan itu diterima. Adapun ketika amalan itu hilang salah satu dari dua syarat ini atau hilang dua-duanya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nabi tidak diragukan orang yang paling mulia, orang yang paling berusaha mencapai keikhlasan. Namun ketika di antara mereka ada yang menyembelih korban sebelum waktunya, menyembelih hewan sebelum waktunya, sebelum sholat Id, ya, Nabi bertanya, ini siapa yang menyembelih sebelum waktunya ini? Ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah. Jadi disembelih sebelum Rasul sholat. Nah, kemudian Nabi mengatakan, syatuka syatu lahmin, sembelihan kamu itu hanya sembelihan biasa, daging yang tidak bernilai korban. Kemudian Nabi memerintahkan dia untuk mencari kambing yang lain untuk disembelih di waktunya. Al-ikhlas faqat, ikhlas saja tidak cukup. Di sana harus ada muwafaqatus sunnah, harus ada muwafaqatus sunnah, ittiba'u sunnati Rasul alaihi salatu wassalam, agar amalan itu diterima. Dan ini juga ikhwatil kiram, banyak tidak dipedulikan oleh manusia, tidak peduli dengan ini. Maka bersyukurlah ketika seorang diberi taufik untuk memperhatikan bab yang agung ini. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan amalan yang tidak diajarkan oleh kami, maka amalan itu tertolak. Ya. Rasul mengatakan demikian, kemudian ada pemahaman yang sebaliknya, yang justru mengatakan ada bid'ah hasanah. Muskilah hadza ikhwan. Terbalik pemandangan itu. Ya. Nabi mengatakan kullu bid'atin dolalah, ada yang mengatakan al-bid'ah hasanah. Taib. Padahal ini min a'zami syurutil amal, termasuk sebesar-besar syarat amalan. Wa kadzalikal wudu. Nah, kalau yang tadi beliau katakan ini al-ikhlas dan kaunuha ala sunnah, ini masuk dalam semua amalan tanpa kecuali. Dan pada masing-masing amalan ada pembahasan tersendiri, ada syurut-syurutnya yang harus ditunaikan. Kadzalikal wudu, demikian pula wudu, la yatimu illa bijtima'i syurutihi wa furudihi wa intifa'u mawani'ihi wa hiya nawaqidhuhu. Wudu demikian, tidak sempurna wudu itu, tidak dikatakan sah wudu itu kecuali ketika terpenuhi syarat-syaratnya. Ya, syarat-syarat wudu. Nah. Taib. Furuduhu, kewajiban-kewajibannya, ya arkan, rukun-rukunnya. Wantifa'u mawani, dan hilangnya mawani, penghalang-penghalang. Wahia nawakiduhu, yaitu pembatal-pembatalnya. Nah, orang berwudu sudah kumur, sudah cuci tangan, ya, sudah sampai siku, sudah selesai, tinggal membasuh muka, tiba-tiba kentut di tengah jalan. Nah, dia pikir sudahlah tanggung, lanjutkan aja, nah, tinggal sedikit. Nah, ya tidak sah wudunya, tidak sah wudunya. Taib. Atau seorang apa namanya habis kencing tidak istinja langsung wudu. Nah, padahal di antara syarat dari wudu adalah bersuci dari keluarnya mada nam najasat min sabilain. Nah, taib, itu wudu. Wakadzalika shalah, demikian shalah, la tatimmu hatta tujad arkanuha wa syurutuha wa tantafi mubtilatuha. Demikian pula salat, tidak sempurna salat itu, tidak sah salat itu sampai kita dapatkan rakan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya. Nah. Taib. Salat 4 rakaat. Rakaat yang keempat dia lupa, hanya satu sujud saja. Hanya satu sujud. Begitu sujud yang pertama langsung duduk tahiyat akhir. Naam. Kemudian dia selesai salam. Selesai salam diingatkan sama makmumnya, karena dari tadi tidak faham-faham, subhanallah, subhanallah, tidak faham-faham. Dia terus saja sampai salam. Selesai salam dikatakan, "Mas, tadi rakaat yang keempat jenengan sujudnya cuma sekali. Tidak bisa dijawab, wah sudahlah. Nah, yang penting kan sudah 4 kali toh, nah, kita berdiri, ruku, sudah, nah, anggap saja nah, sah. Tidak bisa seperti itu. Nah. Rukun belum sempurna. Kewajiban dia adalah berdiri lagi, karena rokat yang keempat ini tidak dianggap. Ya. Dia berdiri lagi, memulai takbir, ya, kemudian menambah 1 rokaat, kemudian salam, kemudian sujud sahwi 2 kali, kemudian salam. Naam. Belum sah sholatnya, karena ada rukun yang belum dikerjakan. Ya, ada rukun yang belum dikerjakan. Surut sholat juga demikian, seperti waktu, ya, harus masuk waktu. Tidak bisa dia kemudian merasa sudah sholat, ya, kemudian merasa cukup. Nah, ada kisah orang bangun pagi jam 3 atau jam 2, nah, terjadi, dia pikir sudah subuh, sampai pintu jendela-jendela rumah dibuka, dia buka jendela rumah, nah, dia pikir sudah subuh, nah, padahal masih jam 1, masih jam 2, dia buka semuanya, nah, dan sholat. Taib, sholat, dia pikir sudah sholat subuh, jelas sholatnya sebelum mana, sebelum waktunya. Nah, berarti syarat belum terpenuhi, tidak sah sholatnya, dan seterusnya. Wakada az-zakah was-siyam wal-hajj wal-umrah, demikian pula zakat, siam, haji, umrah, wasairul a'mal, dan semua amalan, la tatimmu illa biwujudi syuruti wa intifa'il mawani'i. Tidaklah amalan itu sempurna, tidaklah amalan itu sah, tidaklah amalan itu dikatakan ada wujudnya kecuali ketika syarat-syaratnya terpenuhi dan mawani'nya terangkat. Naam. Ibadah haji di antara rukunnya adalah wukuf di Arafah. Makanya dalam hadis dikatakan al-hajju Arafah. Al-hajju Arafah. Naam, orang tidak wukuf di Arafah, tidak wukuf di Arafah, tidak sah hajinya, tidak sah hajinya. Naam. Taib. Atau dia haji namun dia melakukan pembatal yang besar, yaitu al-jima'. Orang dia mengumpuli istrinya di masa belum tahallul. Naam. Maka hajinya batil. Hajinya batil. Tapi dia wajib menyelesaikan ibadah hajinya sampai selesai. Dan dia dianggap tidak melakukan ibadah haji dan wajib atas dia untuk mengulangi hajinya tahun yang akan datang. Atau tahun entah kapan dia mendapatkan kemudahan untuk melakukan ibadah haji. Nah, karena ini mahdzuratul ihram, larangan ihram yang terbesar. Nah, mengumpuli istri di masa masih ihram. Naam, wujudnya ada, wujud ibadah haji, namun hukumnya tidak terpenuhi. Tidak dikatakan dia telah berhaji. Wa kadzalikal miras, demikian pula miras, warisan. La yarisu illa syahsun qama bihi syartul irs, wa huwa sababuh wa antafa anhu mani'uh. Demikian pula dalam bab warisan, seorang tidak bisa mendapatkan warisan kecuali ya, ada sebab-sebabnya. Ya, memang ada hubungan yang menjadikan dia mendapatkan warisan, tidak ada mawani, dia muslim, ya, karena kalau kafir tidak mungkin mendapatkan warisan. La yarithul muslimul kafir walal kafirul muslim. Naam, dia juga bukan pembunuh dari al-muwaris. Naam, dia juga bukan seorang budak yang dengan perbudakan itu menghalangi dia dari mata, dari warisan. Wa kadzalikan nikah, demikian pula nikah, wasairul uqud, dan akad-akad yang lain, laha syurut wa mawani', akad-akad itu ada syarat-syaratnya, ada mawani'. Qad fussilat fi kutubil ahkam, rinciannya bisa dilihat di dalam kitab-kitab ahkam, kitab-kitab fikih. Ini hanya sekedar isyarah, jadi yang disebutkan oleh Syekh hanya sekedar isyarah. Dan contoh-contoh yang kita sebutkan tadi pun hanya sekedar bab tadzkir, mengingatkan beberapa contoh. Adapun rinciannya bisa dilihat di dalam kitab-kitab ahkam. Wal yakun hadal asl ala balik, hendaknya pokok ini senantiasa ada pada benakmu. Naam. Wahakimhu. Naam. Atau wahakamahu fi kulli daqiqin wa jalilin. Naam. Naam. Yani wahakimhu, yani gunakanlah asal ini pada setiap permasalahan. Ya, dalam setiap masalah yang antum hadapi, ya, perhatikan asal ini agar tidak salah dalam menempatkan hukum. Ini maksudnya. Nah, dalam masalah yang daqiq wa jalil, semuanya. Termasuk juga doa, subhanallah. Walid du'a syurut wa mawani'. Doa pun demikian, ada syarat diterimanya doa, mawani, ada penghalang yang menghalangi doa itu terkabul. Naam. Summa dzakara rajul yutilu safar asy'atha akhbar yamuddu yadayhi ila as-sama' faqala ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram. Naam. Wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Seorang yang dia safar panjang, nah, menempuh sebab-sebab untuk diterimanya doa, mengangkat kedua tangannya, memanggil-manggil Allah, ya Rab, ya Rab. Namun ada mawani, ya, mat'amuhu haram, mashrabuhu haram, malbasuhu haram, pakaiannya haram, yang dimakan haram, yang diminum haram. Fa anna yustajabulah, ya, bagaimana mungkin akan dikabulkan doanya. Wallahul musta'an. Dan hanya Allah sajalah zat yang kita minta pertolongan darinya. Alal qiyam bisyurutil amal, agar kita bisa, ya, menegakkan amalan dengan syarat-syaratnya dan terselamatkan dari semua mawani'nya. Oleh karena itu kita dibimbing untuk banyak berdoa di akhir sholat, memohon bantuan kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik innahu jawadun karim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha pemurah, zat yang maha pemberi. Banyak minta tolong kepada Allah agar Allah membantu kita di dalam menegakkan ibadah dengan memenuhi syarat-syaratnya dan terselamatkan dari semua yang menjadikan amalan itu tidak diterima. Ya Allah, a'inni, bantulah aku ala zikrik, untuk berzikir kepadamu, wa syukrik, dan untuk bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan agar aku baik dalam beribadah kepadamu. Ini barangkali ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, akhir dari syarah bait yang ke-36. Nah, mudah-mudahan bisa difahami dan bisa diambil manfaatnya. Wassallallahu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.